wal ukhra tarji'u ilal makna. Au wujida fihi illatun wahidatun taqumu maqam al-ilatain. Baik. Kata asyarihu at-ta'rif alismu isim ghairu munsharih adalah isim alladhi ashbaha al-fi'la, yang menyerupai fi'il. Fi wujudi illatain far'iyataini, ihdahuma tarji'u ilal lafad wal-ukhra tarji'u ilal makna. Dari sisi terdapatnya dua illah far'iyah. Illah itu, kalau secara bahasa bisa dikatakan penyakit atau cacat atau kelemahan bisa. Ya, far'iyatain yaitu far'iyah, fara itu cabang. Artinya dia keluar dari hukum asalnya sehingga dia dikatakan memiliki kelemahan atau cacat. Atau kalau yang mau ini ya kita sebut illah saja. Nanti kita akan jelaskan, nanti yang akan kita bahas illah-illah, ya, kecacatan apa saja yang ada pada isim sehingga dia menjadi ghairu munsharif. Baik. Nah, dia terdapat dua illah. Yang illah yang pertama, ihdahuma tarji'u ilal lafad, wal-ukhra tarji'u ilal makna. Yang pertama, illah yang pertama, cacat yang pertama itu kembali kepada lafaz dan yang lainnya kembali kepada makna. Ya. Au wujida fihi illatun wahidatun taqumu maqamal illatain. Atau terdapat pada isim tersebut ya satu ilah yang kedudukan satu ilah ini seperti ada dua ilah di situ. Ya kalau kalau orang-orang penyakit itu ada orang yang misalnya orang yang keadaan aslinya orang itu sehat. Ya. Ketika dia sakit, maka dia tidak bisa melakukan beberapa perkara. Nah, ada hal yang mencegahnya itu sakit. Seperti isim ketika dia ada penyakitnya situ ada ilahnya. Jadi ada yang tidak bisa dilakukan pada isim tersebut, yaitu tidak bisa ditanwin. Ya, tidak bisa ditanwin dan tidak bisa dan alamat jarnya adalah kasrahnya adalah alamat jarnya adalah dengan fathah sebagai pengganti kasrah. Baik, itu konsekuensi dikarenakan dia memiliki illah. Seperti manusia kalau dia memiliki illah penyakit, ya dia tidak bisa melakukan beberapa perkara. Nah, tetapi illah itu sendiri ada tingkatannya. Ya. Penyakit kalau pada manusia ada yang tingkatannya parah. Cukup dengan satu penyakit dia sudah tidak bisa apa-apa. Tapi ada yang tingkatannya ringan yang kalau hanya ada satu ya seolah-olah tidak berpengaruh. Ya. Harus ada dua baru berpengaruh. Nah, seperti itu juga pada isim ghairu munsharih. Ya. Isim asalnya dia mu'rab dan dia munsharih. Itu asal pada isim. Ketika terdapat dua kecacatan misalnya, dia menjadi ghairu munsharih. Ya, harus ada dua awalnya. Tapi ada satu ilah ada atau beberapa ilah yang cukup dengan satu saja, ya dia sudah bisa menyebabkan isim menjadi ghairu munsharif. Itu maksudnya. Baik, sebelum kita masuk kepada penjelasan dari Asy-Syarih hafizahullah ta'ala, nah kita kembali kepada definisi yang disebutkan di sini. Ya, di sini ada illah, ya, ada musabab, ada musabab, ada illah, ya, dan ada tasbih, apa namanya, tasbih, ada tasbih. Yaitu yang pertama, isim ghairu munsharif ini diserupakan dengan fi'il. Ya. Al-ismu alladhi asbaha al-fi'la. Diserupakan dengan fi'il. Isim yang menyerupai fi'il. Pertanyaannya, serupa pada sisi apa? Ya. Dan apa pengaruhnya keserupaan ini pada isim? Baik. Disebutkan di sini fi wujudi illataini far'iyatain. Fi wujudi illataini far'iyatain. Pada dari sisi terdapatnya dua illah. Ya. Yaitu isim yang ghairu munsharif dia memiliki dua illah. Sebagaimana fi'il juga memiliki dua illah. Yang satu kembali kepada lafaz, yang satu kembali kepada makna. Nah ini harus kita tahu, oh berarti fi'il ada illahnya juga. Ya ada illahnya juga, yang satu kembali kepada lafad, yang satu kembali kepada makna. Apa illah yang terdapat pada fi'il? Disebutkan illah yang terdapat fi'il, dua illah yang terdapat pada fi'il. Yang pertama, illah yang kembali kepada lafad, bahwasannya fi'il itu mustaq, ya, mustaq minal isim, mustaq minal isim, yaitu minal masdar, ya, fi'il itu mustaq, pecahan dari masdar, ya, karena al-aslu fil kalimah adalah masdar, asal kalimat itu adalah masdar, ini yang sahih. Ya, masdar disebut mustaq minhu, asal pecahannya. Kemudian dari masdar itu ada faranya, pecahannya, cabangnya. Ya, bisa fi'il, bisa isim fa'il, dan seterusnya. Ini pembahasannya demikian. Nah, fi'il, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari, atau fi'il amr, itu mustaq minal masdar. Misalnya, fi'il madhi jalasa, fi'il mudara ya jelisu, fi'il amarnya ijlis. Jalasa ya jelisu ijlis. Ini mustaq dari masdarnya itu julus. Ya. Kalau kita lihat julus. Ya. Kita catat di sini. Al-fi'il lahu illatan. Fi'il, dia memiliki dua illah. Yang pertama, al-illah allati tarji'u ilal lafad. Apa itu? Al-mushtaq. Ya. Istiqaquhu minal masdar. Misal, julusun ini disebut masdar. wahuwa mushtaq minhu. Taib, mushtaqnya macam-macam. Di sini bisa fi'il madi, jalasa, bisa fi'il mudore, yajlisu, bisa fi'il amr, ijlis, bisa isim fa'il, jalis, bisa isim maf'ul, majlus, bisa isim makan tazaman, majelis, dan seterusnya. Ya, ini semua disebut mushtaq. Ya, mushtaqoh, mushtaq dari julus. Ya, sehingga jalasa ijlisu ijlis itu mushtaq dari julus. Ya, dia asalnya julus. Ini ilah yang pertama, kembali pada lafaz. Ini kita baru bicara ilah yang ada fi'il, ya, dua. Al ilah allati tarji'u ila al makna. Ilah maknawi yaitu apa? Ihtiyat juhu ila al-isim. Ilah yang ada pada fi'il yang kembali pada makna adalah ihtiyajuhu, kebutuhannya kepada isim. Ya, kebutuhannya pada isim. Fi'il membutuhkan isim, sementara isim tidak membutuhkan fi'il. Tidak mesti membutuhkan fi'il. Karena pada jumlah itu harus ada isim. Ya, jumlah mufidah, ya, yang aqallu atau at-tarkib, ya, yang ada pada jumlah itu aqalluhu kalimatan, dua kata, yang salah satunya harus isim atau dua-duanya. Nah, fi'il pasti dia membutuhkan isim. Nah, ihtiyaju hilal isim ini adalah illah maknawiyah yang ada pada fi'il. Taib, apa akibatnya? Atau apa sifat yang ada pada fi'il? Ya, al-fi'il. Al-fi'il. La yuksar. Wala yunawwan. Kata kuncinya nih ya, fi'il itu tidak dikasrahkan dan tidak ditanwinkan. Ya, tidak dikasrahkan dan tidak ditanwinkan. Artinya tidak dikasrahkan di sini, dia tidak dijarkan. Ya, sebagaimana isim. Karena itu hukum i'rab pada fi'il adalah rafa, nasab, dan jazm. Sementara ajar itu adalah milik isim. Dan is dan fi'il tidak ditanwin. Ya, dan is fi'il itu tidak tanwin. Dan kita tahu bahwasannya tanwin merupakan alamat dari isim. Nah, ini kita harus tahu dulu ini. Nah, isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif sebagaimana dia, ya, kita soalnya ini cukup dulu sebagai mukadimah, baru nanti pahami dulu ini. Kalau tidak dipahami ini bisa ditanyakan. Fal ismu la yansarif lahu illatan. Misalnya ya, al-illah allati tarji'u ilal lafad dan al-illah allati tarji'u ila al-makna. Fa al-ismu al-yunsarif la yuksar wala yunawwan. Kesimpulannya, ya, ilah isim la yunsarif kesamaan dengan fi'il atau kemiripan dengan fi'il, dia memiliki dua ilah. Ini sebagai mukadimah ya, walaupun nanti rinciannya ada lebih detailnya. Ilah yang kembali pada lafad dan ilah kembali pada makna. Kalau di At-Tufa As-Saniyah itu jelas disebutkannya sendiri. Lafad, ya, itu diantaranya. Al-Mu'annas, At-Taknis, kemudian Al-Ajam, kemudian Ziyadah Al-Alif Walam, itu dua, tiga, kemudian Wazan Fi'il, kemudian Al-Adal, satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, lima, satu lagi, At-Tarkib. Jadi tambah juga di sini apa? Al-Jama'. Yang kembali kepada makna itu ada dua, Al-Alamiyah dan Al-Wasfiyah. Al-Wasfiyah itu sebenarnya kembali kepada keadaan dia mustaq nanti. Tapi enggak apa-apa. Ya. Ini yang akan kita bahas insyaallah pada pembahasan al-isim ghairu munsharif. Tapi pada sebagai mukadimah kita harus pahami apa maksud, karena sudah disebutkan ya, karena sudah disebutkan dari awal bahwasanya dia menyerupai fi'il dari sisi memiliki dua ilah, ya mau nggak mau harus kita jelaskan apa maksudnya. Ya, kalau tidak disebutkan maka anak akan menyebutkan ya dia adalah isim yang tidak ditanwin dari kasrah karena memiliki dua ilah tanpa harus menyebutkan keserupaannya dengan fi'il. Ya. Supaya apa? Supaya lebih mudah bagi yang ini. Karena ini mau nggak mau dijelaskan dan ya mudah-mudahan bisa dipahami lah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak atau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan di komentar bisa atau lewat media pun bisa. Sementara kita cukupkan sampai di sini. Naktafi lana subhanahu wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.